Cintonan mambaro padu hati coba tinta seso eloklah kita bapisah sanjo maafkan denai maafkan saya. Antara kita lah basilang pandang, bukan hati indah punya rasa. Udah sengaja mampaulahkan cinta. Walau kita batahun basamo mananti tumbuh kambang bungo cinta. Janji-janji udah ingkari, hati ndak mungkin dibujuk hatiku. Biarlah denai ube iluko paninggalan cinta untuk hatiku. Silang pandang, bukan hati indah punya rasa. Udah sengaja mampaulahkan cinta. Walau kita batahun basamo mananti tumbuh kambang bunga.